bertutur sejujurnya. Aku memilih cintamu. Walau badai akan menghadang kita, ku tak peduli walau sulit untukku. Dua sisi dunia memang berbeda.